Satu lagu dikasih yang Milo buat anda semuanya. Pacar dunia akhirnya. Hari ini saya umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku miliki seorang kekasih? Semoga aja ada ya. Bareng-bareng lagi.